إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. باب tentang apa yang datang dari dalil-dalil penjagaan Rasulullah SAW al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap tauhid. Penjagaan Rasulullah SAW terhadap tauhid, dan bagaimana beliau menutup semua jalan-jalan yang mengantarkan pada kesyirikan-kesyirikan. Al-Janab, dari kata janib, sisi. Wal muradu bihi himayatuhu amma yaqrubu ilaihi aw yukhalituhu minasyirki wa asbabih. Maka makna kalimat tadi adalah menjaga tauhid, sisi tauhid, dari apa-apa yang mencampurinya, dari apa-apa yang yukhalituhu mencampurinya, mengotorinya, dari syirik besar atau kecil, wa asbabih, dan dari sebab-sebabnya. Kalau ini tauhid, maka segala macam kesyirikan, syirik yang kecil ataupun syirik yang besar, kecil, besar, semuanya jangan sampai merusak tauhid, dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai mencampuri tauhid, merusak tauhid, mengotori tauhid. Jadi beliau alaihi salatu wassalam menjaga, membersihkan tauhid dari noda-noda syirik. Tetapi disebutkan di sini wa asbabih, dan sebab-sebabnya. Kesyirikan-kesyirikan ini barakallahu fikum ada jalan-jalannya. Ada jalan-jalannya. Maka jalan-jalannya pun oleh Nabi SAW ditutup rapat-rapat. Jalan-jalannya ditutup. Tidak boleh ada lubang sedikit pun, enggak boleh ada jalan sedikit pun yang mengarah kepada kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qaulillahi taala, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya i'rabnya adalah atfun ala ma qabla. Babu ma jaa wa babu qaulillahi ta'ala. Bab ma jaa fi himayatil mustafa ila akhirih wa babu qaulillahi ta'ala. Dan bab tentang ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad jaa'akum rasulun min anfusikum, azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri, azizun alaihi ma anittum, sangat tinggi terasa atasnya apa yang memberatkan kalian. Harisun alaikum, dia sangat bersungguh-sungguh menjaga kalian. Bil mu'minin raufur rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman beliau sangat penyayang, sangat pengasih. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 128 atau di akhir surat, padahal surat itu surat Taubah satu-satunya surat yang tidak dimulai dengan basmalah. Yang diantara ucapan para ulama apa sebabnya tidak dimulai dengan basmalah, karena di dalamnya Allah murka, Allah marah kepada para munafikin, kepada para musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasul, Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, dan juga rasulnya berlepas diri dari mereka. Tetapi lihatlah ayat yang berisi kemurkaan Allah, ayat yang berisi kemarahan Allah kepada musyrikin dan munafikin, ternyata diakhiri dengan kalimat, telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat penyayang, memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum, sangat berat baginya apa yang memberatkan kalian. Itu satu. Yang kedua, harisun alaikum, sangat mementingkan kalian. Yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim, yang ketiga terhadap mukminin sangat sayang. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan langsung terpahami kaitan antara ayat ini dengan judul bab. Judul babnya penjagaan Nabi Al-Mustafa SAW terhadap tauhid. Ayatnya bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan kaum mukminin. Artinya barakallahu fiikum. Kaitannya karena sayangnya Rasulullah SAW kepada mukminin, karena bersungguh-sungguh beliau menjaga kaum mukminin, karena sangat perhatiannya, sangat sayangnya kepada mukminin, maka Rasulullah SAW sangat menjaga tauhid mereka, menjaganya min awalihi ila akhirihi. Dimulai dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid, diisi di tengah-tengah antara keduanya dengan tauhid. Diawali dengan qulu la ilaha illallah tuflih, awal pertama dakwah. Diakhiri ketika akan wafatnya Rasulullah SAW, menyatakan ketika menutup wajahnya dengan kain karena merasakan sakaratul maut, kemudian berkata, la'anullahu al-yahud, Allah melaknat Yahudi yang menjadikan kuburan nabinya sebagai wathanan yu'bad. Aqama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Masalah apa itu? Tauhid juga. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala mumtannan 'ala al-mu'minin bima arsala ilaihim rasula. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mumtannan, dengan menunjukkan pemberiannya, menunjukkan man, kebaikannya kepada kaum mukminin. Qanibina'azukumullah, Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk menunjukkan kebaikan dirinya. Allah layak untuk menyombongkan dirinya. Bukankah aku telah menciptakan langit dan bumi? Bukankah aku telah begini? Bukankah aku telah begini? Boleh. Itu namanya man. Di antaranya Allah sebutkan kebaikan dirinya, bahwa aku telah mengutus untuk kalian seorang rasul yang istimewa, yang sangat penyayang, yang baik pada kalian, yang menjaga kalian, memperhatikan kalian. Itu menyebutkan man mumtanna. Adapun kita manusia, makhluk, hamba-hamba Allah, jangan mengungkit-ungkit kebaikan kalian. Jangan kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Mengapa? Kita tidak pantas untuk sombong, karena apa yang kita kerjakan semuanya dengan taufik dari Allah, dengan takdir dari Allah, dengan kekuatan dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong. Jangan menyatakan bukankah saya pernah begini, bukankah saya memberikan pada kalian. Allah yang menakdirkannya. Allah yang memberikannya melalui kamu. Kalau tanpa Allah takdirkan, tanpa Allah berikan kemampuan, kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Kita semua enggak bisa berbuat apa-apa. Baik. Adapun Allah berhak, bebas. Yaqulu ta'ala mumtannan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menunjukkan kebaikan dirinya terhadap orang-orang yang beriman, bahwa dia telah mengutus seorang rasul. Min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Ay min jinsihim wa ala lughatihim. Yani dari jenis mereka dan dengan bahasa mereka. Kama qala Ibrahim alaihi salam, sebagaimana berkata Ibrahim alaihi salam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Doa Rasulullah Ibrahim alaihi salam. Di antara doanya adalah, wahai Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Qanibudina'azakumullah. Maka Allah kabulkan doanya Ibrahim alaihissalam. Doanya Ibrahim alaihissalam. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, ana doa Ibrahim wa bushra Isa. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Aku, kata Nabi, doanya Ibrahim dan kabar gembiranya Isa alaihissalam. Isa alaihissalam memberikan kabar gembira. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan bima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai bani Israel, kata Isa alaihissalam, aku ini mengikuti apa yang ada di hadapanku dari Musa alaihissalam, mengikuti Nabi Musa. Wa mubashiran, dan aku memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi setelahku yang namanya Ahmad atau Muhammad atau Al-Mahdi atau sekian nama-nama lainnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Isa alaihi salam mengikuti yang di atasnya, yaitu Musa alaihi salam, dan memberitakan kabar gembira akan datang setelahnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bushra Isa wa du'a Ibrahim, kabar gembiranya Isa dan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan kebaikannya kepada orang-orang yang beriman. yaitu dengan mengutus di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ay minkum, dari kalangan kalian. Kama qala Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu lin-Najasyi, pada kisah enam ketika Ja'far ibn Abi Talib hijrah bersama beberapa para sahabat ke Habasyah. Dan Habasyah waktu itu dipimpin oleh Raja Najasyi. Sampai kemudian dipanggil oleh Raja Najasyi dan ditanya, apa agama kalian? Diterangkan. Diterangkan dengan kalimat yang hampir sama seperti ini. Telah datang kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami kenal nasabnya, kami tahu turunannya, kami tahu keadaan keluarganya, kebaikannya, akhlaknya, dan kami tahu kejujurannya. Ila akhiri qawli Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga seperti ucapan Al-Mughirah ibn Syu'bah kepada utusan Kisra Kaisar, penguasa Romawi, Kisra penguasa Persia, juga menjawab dengan kalimat yang sama. Buatlah datang kepada kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Kami kenal nasabnya, kami kenal turunannya, dan kami tahu kejujurannya, dan kami ketahui sejak kecil bahwa dia tidak pernah berdusta. Inna Allah ba'atha fina rasulan minna. Sesungguhnya Allah telah mengutus di tengah kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri. Na'rifu nasabahu, kami kenal nasabnya, turunannya. Wa sifatahu, kami tahu sifat-sifatnya. Wa madkhalahu wa makhrajahu, aku tahu kemana masuknya, kemana keluarnya. Ini kemana dia pergi, kemana dia datang, kemana dia masuk, kemana dia keluar, kami tahu. Wa sidqahu wa amanatahu, dan kami kenal kejujurannya, kami kenal pula amanahnya. Wa dzakara al-hadits, dan sebutkan hadis-hadisnya. Demikian diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya dan juga dalam tarikhnya. Dan dinukil pula oleh Ibnu Nu'aim dalam Ad-Dalail, sepertinya adalah Ilun Nubuwah. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, an Ja'far ibn Muhammad an abi, dari Ja'far ibn Muhammad, dari ayahnya. Fi qawlihi ta'ala, tentang ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Oh, beliau berkata, lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah, telah datang seorang rasul dari kalian dan dari kalangan kalian sendiri. Na'rifu nasabahu, kami kenal nasabnya. Apa maksudnya? Maksudnya dari keturunan yang jelas, dari pernikahan yang sah. Bibit calon nasamah, calon manusia yang akan menjadi rasul, dilahirkan berkali-kali, iya kan, dari punggung Adam sampai kemudian di punggung Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian di punggungnya siapa? Setelah Ibrahim, Ismail atau Ishak? Bukan Ishak. Ishak sana, tapi Ismail Abul Arab, bapaknya Arab. Yang disebut Arab adalah turunan Ismail. Taib, Yaman, dari kalangan Jurhum yang datang ke tempat Hajar dengan Ismail, yang kemudian Ismail menikah dengan salah seorang wanita dari Jurhum, lahirlah Nasamah di punggung anak turunannya, di punggung anak turunannya Ismail. Menikah dengan pernikahan yang syar'i, menikah lagi dengan pernikahan yang syar'i, menikah lagi dengan pernikahan yang syar'i, menikah lagi dengan pernikahan yang syar'i, sampai kepada Abdullah. Dari Abdullah lahirlah seorang manusia yang diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah nutfah ini atau nasamah ini enggak pernah dilahirkan dari zina. Enggak pernah dilahirkan dari pernikahan yang tidak syar'i. Selalu dari pernikahan yang syar'i. Sehingga nasabnya bisa disebut dengan jelas. Kalau anaknya pelacur, maaf ya. Kalau anaknya pelacur, enggak jelas anaknya siapa. Iya Pak ya. Enggak bisa ditebak. Tapi Rasulullah sallallahu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib terus ke atas. Rinci satu persatu nasabnya tersebut sampai kepada Ismail alaihi salam, sampai kepada Ibrahim alaihi salam. Artinya dengan pernikahan yang syar'i, kalau dengan zina, dengan cara-cara jahiliyah, enggak akan bisa disebutkan nasabnya, tidak akan bisa. Karena tidak jelas. Bapaknya siapa? Salah satu bentuk pernikahan jahiliyah adalah mereka, wanita-wanita tadi, memberikan atau memasang bendera di rumahnya. Maknanya siapapun laki-laki boleh masuk, boleh menikahinya. Sehingga banyak laki-laki yang masuk. Kalau wanita tadi hamil, tidak dibuang seperti hari ini, tidak dimasukkan ke resek kemudian dibuang ke kali, tidak. Tetapi dilahirkan dengan normal, kemudian dipanggil 1, 2, 3, 4, 5 orang ini, atau 6 atau 7, siapapun yang pernah menjimainya dikumpulkan. Saya hamil. Dipanggil dukun untuk menebak. Dukun melihat wajah bayi dan melihat orang-orang ini, semuanya siap bertanggung jawab. Lihat pernikahan jahiliyah. Maka ketika dukun berkata, ini anakmu, maka ditulis anaknya si fulan. Itu pasti apa enggak pasti? Enggak pasti. Hanya tebak-tebakannya dukun tadi, ini anakmu. Padahal belum tentu. Itulah yang namanya pernikahan jahiliyah. Kembali kepada kitab. Perhatikan dalam kitab tadi. Apa maknanya bahwa Rasulullah SAW dari kalangan mereka sendiri, qala lam yusibhu syai'un min wiladatil jahiliyah. Rasulullah SAW tidak pernah dilahirkan dari pernikahan jahiliyah. Selalu dilahirkan dari pernikahan yang syar'i. Azizun alaihi ma'anittum. Kelanjutan ayatnya, azizun alaih, aziz bisa maknanya mulia, tapi juga bisa maknanya tinggi, dan bisa juga maknanya susah dan berat. Oleh karena itu, sering kita dengar ucapan para ulama, al-istiqamatu aziz. Apa maknanya? Al-istiqamatu aziz. Istiqamah itu tinggi, mulia, susah dicapai. Susah dicapai. Ayyizu alaihi syai' alladhi ya'natu ummatahu. Maknanya, terasa berat baginya apa yang menyusahkan umatnya. Saya ulangi, terasa berat bagi Nabi, bagi Rasul, apa yang memberatkan umatnya. Wa yashqu alaiha. Lihat, yashqu dari kata syaq, maknanya berat, susah. Walihada jaa fil haditsil marwi min turuqin anhu. Oleh karena itu telah datang hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan. Turuqin jamak dari tariq. Dari banyak jalan dari beliau. Anahu qala, bahwa beliau bersabda, bu'istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bil hanifiyyati samhah, dengan agama tauhid yang penuh toleran. Samhah mudah, banyak memaklumi, banyak toleransi. Barakallahu fikum. Tapi maknanya jangan ditafsirkan seenaknya sendiri. Kemudian agama diotak-atik, disesuaikan dengan ini dan itu dengan alasan samha, toleran. Bukan itu maknanya. Maknanya agama ini dimudahkan semudah-mudahnya. Inna hadzal din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Tidak bisa sholat sambil berdiri, silakan sholat sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, silakan sambil berbaring. Itu kemudahan-kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki dari kalian kemudahan, tidak menghendaki dari kalian kesusahan. Itu makna samhah. Termasuk makna samhah, barakallahu fikum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hukum-hukumnya yang sesuai dan mudah dilakukan oleh manusia, tidak memberatkan. Sehingga Rasulullah mengancam, wa man yushaqiq ad-din illa ghalaba. Tidaklah orang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Kalah dengan mana? Tidak akan bisa konsekuen. Ada satu orang yang berlebih-lebihan dalam zuhud, kemudian berkata, bagi seorang mukmin tidak pantas memiliki waktu makan 2 kali sehari. Hadza israf, berlebih-lebihan, melampaui batas. Cukup sehari wajbatun wahidah, 1 kali makan saja. Wa man akala fil yaumi wajbataini aw 3 wajabat fa innahu qad asraf, katanya, kata sufi ini, maka dia telah israf. Padahal Allah berfirman, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Baik, konsekuen atau enggak orang ini? Silakan lihat. Saya tidak akan makan kecuali 1 kali saja sehari. Siapa yang makan berlebih-lebihan, 2 kali makan atau 3 kali makan seperti kalian, itu israf. Allah katakan, makanlah, minumlah, tapi jangan israf. Kulu wasrafu wa la tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ujung-ujungnya kelaparan, sakit, dan kemudian butuh tambahan asupan. Terpaksa. Gak akan bisa konsekuen. Gak akan. Bulan Ramadan saja, bulan puasa, ada 2 kali makan. Ketika berbuka dan ketika sahur. Dan disuruh oleh Nabi dengan kalimat tasaharu, fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sungguhnya dalam sahur itu ada barakah. Disuruh untuk berbuka dan disuruh untuk sahur. Kamu wajibatan. Wajibatan ini. 2 wajibah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka lan yushadad din illa ghalaba. Tidak akan seorang memberat-beratkan agama kecuali pasti gak akan sanggup untuk konsekuen. Gak akan bisa. Bu'ithu bil hanifiyyati samha. Aku diutus dengan hanifiyah. Hanifiyah adalah tauhid. Mengajarkan untuk beribadah hanya kepada Allah tidak kepada yang lain. Yang samhah, yang penuh kemudahan. Wa fi sahih, dan disebutkan dalam riwayat yang sahih, dikeluarkan dalam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna hadha ad-din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Walan yashhad ad-din illa ghalaba, tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti dia akan kalah, enggak akan bisa konsekuen. Wa syari'atuhu kulluha samha, maka syariat beliau seluruhnya samha, mudah. Sahlatun kamilah, semuanya mudah tetapi sempurna. Yasiratun ala man yasarah Allahu alaih, mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi manusia normal, mudah bagi manusia yang normal. Salat 5 waktu mudah bagi manusia yang normal, berdiri bisa, ruku bisa, sujud bisa, apa lagi? Mudah, tidak ada yang susah. Hanya saja kalau ternyata dia tidak mampu berdiri karena sakit, boleh sampai duduk. Kalau ternyata gak bisa duduk karena sakit, maka boleh berbaring. Kalau cacat gak punya kaki, gak apa-apa gak berdiri. Iya kan? Kalau cacat gak punya tangan, gak apa-apa gak sedekap. Mudah kan? Apalagi? Gak ada satu perintah pun dari Allah dan Rasulnya kecuali merupakan kesanggupan manusia. Gak ada satu perintah pun kecuali merupakan sesuatu yang sanggup dikerjakan oleh manusia. Barakallahu fiikum. Untuk memasuki dan mengetahui masuknya bulan Ramadan, hendaklah kalian cari alat yang canggih untuk bisa melihat begini. Tidak ada perintah itu. Mengapa? Susah. Tidak semua orang punya alat itu. Dan belum tentu ada, bahkan belum ada ketika itu. Susah. Tetapi ajaran ini mudah. Lihatlah dengan matamu yang ada di kepalamu. Kalau kau melihat hilal, masuk bulan Ramadan. Gampang kan? Mudah. Jangan dipersulit. Kalau gak kelihatan, ya berarti belum masuk. Selesai. Kenapa harus ribut? Kenapa harus bertikai? Wah, kita melihat pakai alat ini, alat itu. Siapa yang menyuruh untuk memakai alat-alat itu? Kalau saja disuruh untuk melihat dengan alat-alat tersebut, berarti mengajarkan yang susah. Para sahabat belum punya, para tabi'in belum punya, tabi'in belum punya, para salaf belum punya, para khulafa ketika itu belum punya. Gak ada yang punya. Berarti itu perintah yang susah. Berarti dengan mata telanjang. Iya, itu diperintahkan. Lihat dengan matamu. Kalau khawatir terhalang bangunan-bangunan, lihat di padang pasir, atau di pinggir lautan, atau di padang rumput, akan bisa terlihat. Kalau memang sudah masuk hilal bulan Ramadhan. Kalau gak terlihat, ya berarti belum. Mudah kan? Apalagi kata hilal dari kata istahalla, yastahillu, maknanya jelas. Kalau gak jelas, belum ada, belum dianggap. Tapi jelas terlihat, baru itu hilal. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kita. Agama ini mudah, bisa dilakukan oleh semua orang dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda. Orang kaya bisa beragama, orang miskin bisa beragama, bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang profesor ataupun orang biasa bisa menjalankan agama ini. Orang yang ami awam dan orang yang jenius bisa semuanya menjalankan agama ini. Mengapa? Agama ini mudah. Kalau jelimet tidak bisa dipaham kecuali para profesor, berarti agamanya hanya untuk orang pintar saja. Orang awam tidak bisa mengerjakannya. Tidak demikian. Inna hadzal din yusrun. Bahkan bisa pula diamalkan oleh orang normal ataupun orang cacat. Cacat kakinya, cacat tangannya, cacat ini lumpuh dan sebagainya, bisa dikerjakan oleh mereka. Bagi orang gila bisa enggak? Adapun orang gila, rufi'al qalam, kata Nabi, diangkat pena dari orang gila sampai waras. Diangkat pena dari orang yang tidak sadar sampai sadar. Diangkat pena, artinya apa? Tidak dihukumi. Dihukumi dia sebelum gila saja. Setelah gila, tidak ada hukum. Cabut, diangkat pena, tidak dicatat. Tidak kebaikan, tidak kejelekan, tidak diangkat. Kembali kepada kitab. Harisun alaikum. Apa makna haris tadi? Bersungguh-sungguh. Ai harisun ala hidayatikum, bersungguh-sungguh untuk membimbing kalian. Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah adalah orang yang penyayang dan sangat bersungguh-sungguh untuk membimbing kita dan membimbing seluruh manusia. Wa wusulin naf'i ad-dunyawi wal-ukhrawi ilaikum, dan sangat bersungguh-sungguh untuk menyampaikan kebaikan dan manfaat, mengajarkan manfaat duniawi dan ukhrawi, manfaat dunia dan manfaat akhirat. Ya Rasulullah, inna nuasil, kami akan menyambung puasa tanpa buka. Kata Nabi, la, jangan. Ya Rasulullah, inna katuasil, engkau sendiri menyambung puasamu. Maka Nabi bersabda, inni lastu kahayatikum, lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian. Maknanya ada perbedaan, aku tidak seperti kalian. Bittu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Lihat sayangnya. Apa manfaatnya ini? Nasihat beliau, duniawi, jangan. Nanti kalian akan sakit, nanti kalian akan kelaparan, nanti kalian akan terkena penyakit mah, nanti kalian akan begini, akan jangan, jangan. Aku berbeda dengan kalian. Aku bermalam diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian dan kalian tidak seperti aku. Sangat sayang. Nanti kalian sakit, jangan. Kalau aku beda. Bitu yut'imuni rabbi wa yasqini, aku bermalam dalam keadaan diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Manfaat duniawi. Manfaat ukhrawi sangat banyak dan jelas. Diperintahkan untuk salat, diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk ibadah, diperintahkan untuk dikir, diperintahkan untuk semuanya manfaat ukhrawi, pahala di akhirat. Wa'an Abi Dzarrin, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu 'ilman. Berkata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu meninggalkan kita, Rasulullah SAW meninggalkan kita, wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi, dalam keadaan tidaklah ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit, di udara, illa wa huwa yadhkur lana minhu 'ilman, kecuali beliau menjelaskan ilmunya kepada kita. Tidaklah ada satu burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW menerangkan kepada kita ilmunya. Apa maknanya? Maknanya semua sudah diajarkan. Semua sudah diajarkan. Sampai ada yang bertanya dengan nada mengejek. Emang ada di Quran cara buat roti? Dijawab oleh ulama tersebut, ada. Di mana? Baca ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya kalau engkau tidak ngerti. Jadi, ya tanya sama tukang roti. Kamu bisa bikin roti. Diajarkan dalam Al-Quran. Kalau engkau ingin bikin roti, tanya sama ahlinya. Terjawab. Ada. Ikhwan ibn a'azukum. Ada yang nanya lagi seorang wanita kepada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa ada dalam Quran larangan untuk mencabut alis? Larangan untuk mentato? Larangan untuk ini dan itu? Ada. Kata wanita tadi, di mana? Qara'tuha min ghilafin ilal ghilaf. Aku sudah membaca dari sampul pertama sampai sampul terakhir. Aku enggak dapat larangan itu. Kalau engkau, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, membacanya dengan teliti, ada. Aku sudah membacanya dan dengan teliti, enggak ada. Ada. Terheran-heran wanita tadi. Di mana? Aku sudah baca semuanya dengan satu persatu dengan teliti. Apakah kau tidak dapat di ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkata, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu"? Apakah kau tidak melewati ayat itu? Apa yang dibawa oleh Rasul terimalah dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Oh iya. Aku dapat di ayat itu. Maka ketahuilah bahwa larangan itu dari larangan Rasul yang Allah katakan, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu." Apa yang didatangkan oleh Nabi, diajar oleh Nabi, ambillah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Sungguh demi Allah, Nabi telah melarang mencabut alis. Nabi telah melarang untuk mentato. Dan Nabi bersabda, la'anullah al-wasimat wal-mustawshimat wal-namisat wal-mutanamisat. Cerdas. Para sahabat, para ulama, cerdas. Ada dalam Al-Quran. Berarti Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala sesuatu. Walhamdulillah. Qala Rasulullah SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yuba'idu minal nar illa waqad bayyantuhu lakum. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, tidak tersisa sesuatu pun yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka kecuali sudah aku ajarkan kepada kalian. Saya ulangi kata-katanya, bahwa Nabi mengatakan tidak tersisa sedikit pun dari apa yang mendekatkan ke surga, tidak tersisa sedikit pun dari apa yang menghindarkan dari neraka, kecuali semuanya sudah aku sampaikan. Maka jangan mengada-adakan kebid'ahan. Karena berarti engkau menganggap ada yang belum diajarkan oleh Nabi, kamu tahu, Nabi tidak tahu. Astagfirullah. Nabi telah mengatakan gak tersisa satu kebaikan pun, kecuali sudah aku ajarkan. Barakallahu fikum. Imma diajarkan bentuk amalannya secara langsung, atau diajarkan kaidahnya, bahwa yang seperti ini baik kerjakanlah, yang seperti itu baik kerjakanlah, yang seperti ini jangan, itu jelek, jauhilah, yang seperti ini jelek, jauhilah. Maka semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil bahwa Rasulullah sallam harisun alaikum, sangat mementingkan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Diakhiri dengan kalimat terhadap orang mukmin, beliau rauf rahim. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, waqfud janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikuti kamu dari kalangan mukminin. Fa in asauka, kalau mereka bermaksiat kepadamu, faqul, maka katakanlah, inni bari'um mimma ta'malun, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Wa hadha amruhu ta'ala fi hadhil ayah al-karimah. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini. Wakhfid, wahai Nabi, wahai Rasul, rendahkan sayapmu. Maknanya tawadu'lah terhadap orang yang mengikuti kamu dari kalangan mukminin. Kalau mereka menentang, maka ucapkanlah, aku berlepas diri dari apa yang kalian kerjakan. Wa kadza amarahu ta'ala fi hadhil ayatil karimah, maka demikian pula Allah perintahkan nabinya seperti itu dalam ayat yang mulia ini. Qultu, saya katakan, faqtadat hadhil awsaf allati wasafa Allah biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi haqqi ummatihi an andarahum wa hadharahum asyirk allati huwa a'dhamu dhunub. Ini keterkaitan dengan judul bab ini, alaqatu al-ayah bitarjamah, hubungan ayat dengan pembahasan. Saya katakan, kata beliau, kata Syekh Abdurrahman Al-Syekh, maka sifat Nabi yang demikian, apa saja tadi sifat yang demikian, sangat berat baginya apa yang beratkan kalian, sangat perhatian pada kalian, bersungguh-sungguh ingin membimbing kalian, dan sangat rahmat, sangat kasih, sangat sayang. Nah, sifat Nabi yang seperti ini pada umatnya tidak mungkin akan dibiarkan umatnya terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Tidak mungkin akan dibiarkan tanpa dijaga. Tidak mungkin akan dibiarkan terjerumus dalam jalan-jalan kesyirikan. Pasti, pasti, pasti. Karena sayangnya beliau, karena perhatian beliau, karena sungguh-sungguh beliau, pasti dia akan berkata, wahai umatku, hati-hati dari kesyirikan besar ataupun kecil. Wahai umatku, hati-hati dari jalan-jalan ini. Ini jalan membawa pada kesyirikan. Ini jalan membawa kepada kekufuran. Ini jalan membawa pada kesesatan. Tutuplah pintu ini. Jangan masuk pintu ini. Jangan masuk jalan ini. Pasti, pasti, pasti. Itu konsekuensi dari sifat beliau. Sifat penyayang, sifat perhatian, sifat kesungguh-sungguhan menjaga umatnya, maka pasti akan menjaga umatnya dari kesyirikan-kesyirikan. Andarahum wa hadzarahum, memperingatkan mereka dan mentahzir mereka dari bahaya syirik. Alladhi huwa a'zamud dzunub, yang merupakan sebesar-besar dosa. Wa bayyana lahum dara'i'ahu, dan pasti akan dijelaskan oleh Nabi zari'ah-zari'ahnya, jalan-jalan yang membawa pada kejelekan tersebut. Al-musilah ilaih, pasti akan diterangkan jalan-jalan yang akan membawa kepada kesyirikan tersebut. Hati-hati kalau engkau membuat gambar-gambar makhluk hidup, membuat patung-patung orang soleh, gambar-gambar orang soleh, memasang gambar foto orang soleh, akan membawa kepada kesyirikan. Ditutup pintunya. Jangan. Jangan kalian ghulu terhadap kuburan orang soleh, meninggikan bangunannya, membuat kubah, membuat berbagai macam kelambu-kelambu, tirai-tirai. Hati-hati, akan membawa kepada kesyirikan. Jangan dibangun. Jangan diberi nama. Jangan ditembok, jangan dicat, supaya tidak terjadi kesyirikan-kesyirikan. Pintunya ditutup. Wa ablagh fi nahyihim anha, bahkan Rasulullah SAW ini karena sayangnya, karena perhatiannya pada umatnya, melarang jalan-jalan kesyirikan dengan asyaddan nahi, dengan sekeras-keras larangan. Karena bahayanya sangat besar, yaitu kesyirikan. A'dhamud dzunub. Apa diantaranya jalan-jalan menuju kesyirikan? Wa min dalika ta'dhimul qubur. Diantaranya larangan beliau yang keras untuk membesarkan kuburan. Jangankan kuburan orang lain, kuburan beliau sendiri. kuburan Nabi, kuburan Rasul, kuburan dirinya. Nabi menyatakan jangan jadikan kuburan kuwasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku seperti berhala yang disembah. Jangan ditinggikan, jangan dibangun masjid. La taj'al qabri masjida. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid. Ini tempat ibadah. Jangan beribadah di masjid, bukan di kuburan. Wa min dhalika ta'dhimul qubur wal ghuluw fiha. Di antara jalan-jalan kesyirikan adalah membesar-besarkan kuburan dan berlebih-lebihan terhadap kuburan. Wassalatu indaha atau salat di sisi kuburan, wa ilaiha atau salat menghadap kuburan, wa nahwu dzalik dan sejenisnya. Mimma yusilu ila ibadatihim, yang biasanya akan mengantarkan mereka untuk menyembah orang yang dikubur itu. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Wa kama sayati fi ahaditsil bab, sebagaimana akan datang nanti di dalam hadis-hadis bab. Dalam hadis-hadis di bab kita ini insyaallah. Yang pertama, qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah sallallahu la taj'alu buyutakum quburan, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'idan, dan jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wa sallu 'alayya, dan silakan bersalawat kepadaku dari mana saja. Fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian terhadapku akan sampai kepadaku. Haitsu kuntum, salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Rawi-rawinya thiqat, rawi-rawinya semuanya thiqah terpercaya. Dinukil pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Iqtida Suratul Mustaqim fi muqalafati ashabil jahim. Dan disebutkan sanadnya hasan. Kita akan bahas hadis ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.